Mitra Bisnis, belum lama ini acara silaturahmi tokoh-tokoh nasional yang digelar di Jakarta mengulas sebuah tema mengenai mencegah kebangkrutan negara. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang hadir dalam acara ini mengatakan, silaturahmi tokoh-tokoh nasional ini dilakukan untuk mencari solusi yang terbaik mencegah kebangkrutan negara yang mengancam bangsa Indonesia. Di sisi lain, dari sekian banyak tokoh nasional yang hadir dalam acara ini, Kwik Kian Gi juga termasuk dalam daftar undangan, selain mantan Wapres Yusuf Kalla, serta tokoh-tokoh nasional lainnya. Dan untuk membahas sinyalemen kebangkrutan negara ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, seperti apa pandangan Bapak atas sinyalemen kebangkrutan negara yang diulas oleh tokoh-tokoh nasional belum lama ini? Kalau saya kan katakan bahwa sebetulnya sudah lama bangkrut. Sudah lama, bukan hanya sekarang-sekarang, semakin lama semakin parah. Kalau ditanya, itu urusan kebangkrutan itu banyak pengertian dan debatable. Tapi buat saya, ukurannya adalah yang terjadi kelaziman di dalam dunia usaha. Seperti apa kelaziman yang Bapak maksud itu, Pak Kwik? Ya, jadi kalau suatu organisasi, kalau perusahaan itu utang, lalu kemudian kan ada kontraknya harus dibayar pada tanggal berapa. Nah, pada tanggal yang bersangkutan tidak mampu membayar, itu kan sudah bangkrut. Sudah bangkrut dan oleh karena utangnya sudah terlampau banyak yang tidak diimbangi, tidak ada perencanaan, tidak diimbangi dengan pemasukan likuiditas yang mencukupi untuk membayar. Indonesia kan sudah lama tidak bisa membayar utang. Kalau kita lihat utang luar negeri, ya misalnya, itu waktu krisis itu kan, sebelum krisis juga pernah terjadi beberapa kali. Nah, ini menjadi sangat jelas oleh karena caranya adalah harus minta penundaan pembayaran utang, rescheduling di Paris, Paris Club. Nah, itu kan kalau perusahaan seperti itu dibangkrutkan, bisa dibangkrutkan. Lalu ditutup, perusahaannya disita negara, tidak bisa. Oleh karena negara bisa minta rescheduling, lalu kemudian kalau tidak pun, kalau terpaksa, negara itu bisa utang baru, tutup lubang, gali lubang. Jadi utang yang jatuh tempo, tidak ada uangnya, dia utang baru, menerbitkan surat utang baru. Nah sekarang itu kan dilakukan terus-menerus, tetapi dalam valuta asing belum lazim, tetapi belakangan itu sudah dalam kabinet Pak SBY ini sering dilakukan dan yang paling menonjol, mengejutkan semua orang adalah ketika Sri Mulyani Menteri Keuangan itu menerbitkan obligasi dalam US dollar dan memberi bunga 10,5%, sedangkan bunga yang berlaku di dunia internasional itu 0,3-0,5%. Jadi begitu desperate, begitu putus asanya untuk mendapatkan US dollar gitu kan. Pemerintah ini sampai mau memberi tingkat suku bunga yang begitu tinggi. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.